aku cinta lagi. Karena cinta aku bisa jadi gila sampai lupa diri. Jangan sampai rumah sakit jiwa menanti. Ku bisa menangis dan juga tertawa. Itu semua karena yang namanya cinta buat aku gila, buat aku lupa, lupa segalanya karena mampu cinta. Mama tolong aku, harus bagaimana? Senyummu membuat aku gila, cantikmu membuat aku terpana. Apakah aku sedang jatuh cinta? Kau bisa buat ku tertawa dan juga buat ku terluka. Mungkinkah aku jatuh cinta kepadanya? Mama bilang aku sedang mabuk cinta. Wanita menjadi kelemahan para pria. Saat diserang virus cinta, hatinya mudah terlena. Berhati-hatilah saat sedang dimabuk cinta. Jangan sampai kau terluka, karena cinta berbahaya. Jika kau sedang dimabuk cinta, tetaplah ingat dan jangan terhanyut. Daripada endingnya maut, bikin pala cenut-cenut. Memang tak mudah mengenal cinta, karena cinta tak bisa terbaca. Dalam sekejap bisa membuat gila, tak perlu waktu lama bisa menyiksa. Ada juga yang membuat kita tertawa, tapi itu seribu satu yang ada dari beribu wanita di dunia. Yang penting kita jangan lupa bahagia dengan wanita yang kau cinta.